Ah, udah deh, daripada gue capek nerangin lu terus, yeah. Ya. Yes, sir. Gue dapat duit kagak dari lu, capek nerangin lu doang. Mendingan gue, kita nih berdua, ke rumah tetangga gue ada orang Bali. Orang Bali? Orang Bali. Tau bener tau kagak, pokoknya logatnya Bali aja. Boleh. Gak tau, pokoknya gue dengerin logatnya Bali. Kita ya. Nanya terus di situ. Kita nanya terus, ya. Oh, jadi misalnya kita tanya 10 pertanyaan, terus dia hanya jawab satu. Bener? Seribu perak. Iya, boleh. Ya? Ya. Nih. Ini dia rumahnya nih. Assalamualaikum. Pada. No. Waalaikumsalam. Ah, tuh. Nih, kenalin. Pak Indro, apa kabar? Baik. Iya, benar. Ini kawannya juga? Bukan. Apa? Tahu. Ya kelihatannya Abi datang kemari kawan kita. Namanya. Ini baru dumbar datang ke sini ada apa ini? Kalau baru. Kalau baru emang tumben, Pak. Kalau udah lama sering. Ya artinya saya jarang-jarang ketemuan ini pemuda-pemuda hari ini banyak pemuda datang sini. Barangkali ada perlu yang penting. Kalau barangkali itu apa ya? Kalau barangkali itu batu, pasir, lumpur itu barangkali. Oh jadi kalau barangkali itu batu, pasir, lumpur. Iya. Ada yang ketinggalan? Apa? Tokai. Nih orang Mas, bener gak gue bilang, ini logatnya Bali Pan. Tapi belum tentu dia Bali, kita tanya dulu namanya siapa. Pak namanya siapa Pak, terangin ke teman saya. Malum teman saya kan jarang-jarang piknik. Supaya dia tahu. Kelihatan, bukan jarang piknik, dia kelihatan jarang makan juga. Iya. Nama saya Ketut. Lengkapnya Ida Bagus Ketut Kasino. Nama banyak orang dijadiin satu. Jadi Pak Ketut ini temannya Indro. Betul. Boleh gue kata juga apa? Pak Ketut orang Bali, Pan. Betul. Di mana-mana juga yang namanya Ketut orang Bali. Jadi sudah dulu teman sekolah sama Indro? Betul. Dulu kan kita pernah berantem bareng terus bayaran lagi, Pak, ya? Betul. Terus apa namanya? Situ Pak Beto? Apa-apa? Situ Pak Beto? Ketut. Ini bolak-balik nih. Bukan Pak, dia bingung. Bapak kebanyakan betulnya daripada jawabnya, Pak. Enggak maksudnya, ya betul itu saya jawab betul. Maksudnya ada apa nih kira-kira pagi-pagi? Betul, aduh salah. Maksudnya begini Pak, kita berdua nih mau ke Bali. Nah, saya kan udah pernah ke Bali. Cuman sampai di Banyuwangi doang. Sampai Banyuwangi. Gampang. Kalau mau ke Bali misalnya jalan darat. Itu naik kereta api atau naik bis. Sampai di Banyuwangi, nyebrang. Ke Gilimanuk, ke Pulau Bali itu, pakai ferry namanya. Nanti yang mengantar ferry itu bolak-balik. Oh, bolak-balik ferry aja sendirian, Pak? Ya, ferry yang mengantar bolak-balik dari Gilimanuk, Banyuwangi, Gilimanuk, Banyuwangi itu ferry. Temennya sih, itu Rudy sama Yanto, diam aja. Ferry itu, nama kapal itu kapal ferry namanya, bukan nama orang. Oh, ada cecep. Bukan lo, Bapak nyolot, kirain ferry merek celana, Pak. Bukan. Yeah. Itu kalau ini dari situ, nanti langsung pergi Denpasar. Dari Denpasar ada lagi, pergi kemana-mana. Oh, jadi adek-adek ini mau pergi ke Bali. Mau ke Bali, Pak, betul. Bagus, di Bali itu bagus. Bagus, Pak. Indah pemandangan, segala macam, tari-tari semua bagus. Oh, bagus, Pak. Perlu dilihat itu memang bagus sekali. Tuh, bilang juga apa, Mas Dono. Iya. Ini juga namanya Ketut. Nama juga orang Bali. Iya, Pak, kalau nggak salah, nama-nama ada masing-masing tuh, Pak, ya? Oh, maksud nama? Orang Bali, ya? Orang nama di Bali itu memang. Masing-masing maksudnya bagaimana itu? Ya, kalau misalnya ada itu ya? Pak Ketut, Pak Wayan, Pak Nyoman. Oh, itu urutan. Oh. Kalau anak pertama namanya Putu. Hah? Anak pertama namanya Putu. Oh, kalau di Betawi bukan nama anak tuh, Pak. Apa tuh? Kue sodok. Oh, itu lain. Kalau di Jakarta itu kue yang disodok pakai kelapa ya memang putu itu. Kue putu yang kalau manggil nggak jualannya nggak panggil-panggil man. Tapi ini lain. Kalau di Bali itu putu itu berarti anak pertama. Anak kedua. Kalau anak kedua namanya Made. Made. Anak ketiga itu Nyoman. Nyoman. Anak keempat baru Ketut seperti saya. Nah kalau kelima. Kelima itu balik lagi kepada konotasi yang pertama, bahasa yang pertama, putu. Budu. Cuman budu ceni namanya. Oh, nah, budu kecil. Kalau yang besar budu gede namanya. Ah, gitu. Jadi kalau kita ke Bali kita mau beli salak, enggak tahu ini salaknya kecil-kecil. Ah, ini salak ceni-ceni amat. Gitu. Nah, ya, boleh, boleh. Yeah. Itu artinya nama gitu. Ah, gitu Pak ya. Ah, ini nih. Itu lahirnya kalau di Bali dulu begitu, lahir di Bali, iya. Ke Madi. Nah, itu yang saya mau tanya. Kalau lahir di luar Bali itu apa masih berlaku tuh, Pak? Sama, biar lahir di mana saja orang Bali tetap pakai nama itu. Misalnya lahir di Jakarta. Nah, itu pakai Made Karta misalnya. Oh, kalau lahir di Surabaya Made Baya misalnya. Oh, tergantung gitu. Dia maunya pakai nama. Kreatif tuh. Kalau gitu kalau lahir di Hong Kong namanya Madekong, Pak ya. Bukan Madekong, tetap saja Made itu. Made apa gitu, Made. Bukan Made in Hong Kong, bukan. Kalau ini, kalau untuk perempuan juga begitu? Kalau perempuan, sama. Putu juga sama, cuma pakai Luh. Misalnya, nama anak pertama, Luh Made, Luh Putu, Luh Made, Luh Nyoman, Luh Kedut. Itu tergantung kastanya, tapi tergantung juga golongannya gitu ya. Ada juga Ni gitu ya. Ini misalnya... anak perempuan tuh Luh Made, Luh Putu, Luh Made, Luh Nyoman, Luh Kedut. Tapi kalau anak perempuan yang enggak mau tahu urusan orang lain, namanya Luh Luh Gua Gua. Iya. Maunya Pak ya. Maunya saja gitu. Oh, jadi mau ke Bali ya. Kalau anak perempuan keempat gitu. Anak perempuan keempat, Luh Luh Kedut. Enak aja. Iya kali, bukan kita dia kali. Iya kan, situ tanya sama saya. Iya. Nama anak perempuan yang nomor 4. Nah, Luh Kedut. Situ sendiri. Lu kali elunya kentut. Aduh. Ini bukan lu maksudnya kamu, tapi Luh Kedut maksudnya. Oh, itu anak perempuan. Maaf. Kalau peluh itu perempuan. Kalau keringat laki. Peluh, loh gitu semua. Iya. Susah. Ini Pak, barangkali di Bali mau kemana bisa sama saya, nanti saya kasih informasi gitu. Bukan itu tadi ngomong soal itu putu-putu Pak ya. Ini kita punya cerita Pak. Apa kita kan punya pacar di Jakarta Pak. Ya, punya pacar. Nah kita mampir ke rumah pacar kita Pak. Ya, di sana yang nemenin bapaknya Pak. Bukan pacar kita mandi diam aja di dapur. Tidak boleh keluar. Gak boleh, yang nemenin bapaknya aja. Ada Kang Putu lewat, dipanggil. Beli 10. Ya beli 10 nih. Kemakan bareng-bareng, saya belum makan Pak. Saya pikir daripada ceweknya pacar saya kita nggak dapat, nggak ngomong-ngomong di malam putu aja gombat nih, gitu ya. Adiknya 4 Pak, ngambil seorang 2, 8, tinggal 2 Pak, tinggal 2, ibunya datang di mbak 1, tinggal 1 Pak. Padahal kita ngobrol berdua, bapaknya sama saya. Belum makan putu masing-masing. Gue pikir gue ambil juga nih, akhirnya gue ambil, saya ambil Pak, itu putu. Ambil jangan sampai bapaknya ngambil. Begitu tangan saya maju ngambil putu, tangan tuh bapak juga maju juga Pak, jadi berdua gitu. Sep. Oh, kan saya kan enggak enak. Udah keburu pegang putu. Pak nih Pak, ambil Pak. Bapaknya bilang, "Ah enggak, Dek, saya cuma mau ngambil kelapanya." Dia malu. Saya emang teman kelapanya Pak, kremian. Itu cerita ya. Ya barangkali di Bali mau tanya yang macam-macam turis. Oh, di Bali. Gini Pak ya. Objek turis belum, cuman saya pernah dengar itu kalau ada tarian penyambutan tamu tuh Pak. Oh, di Bali tari banyak. Misalnya kalau ada turis datang, itu ada disambut oleh tari pendet. Bukan topeng monyet Pak ya? Bukan. Iya. Topeng monyet bukan untuk nyambut tamu itu. Untuk apa? Buat anak kecil yang lagi sakit gigi. Iya. Tari pendet lain untuk menyambut tamu. Nah, cuman ada sampai sekarang di Bali suka ada orang salah kaprah. Tari pendet itu menyambut tamu. Ada orang Jakarta. Tamu agung maksudnya. Tapi di orang Jakarta tinggal di Bali. Maksudnya mau adaptasi dengan kebudayaan sana. Jadi setiap ada tamu disambut dengan tari pendet. Misalnya ada yang ketok pintu. Tok. Ini orang namanya orang Jakarta, kepengen seperti orang Bali. Enggak, siang. Tok, buka pintu. Dia siap langsung tuh. Amir, ambil kendang. Amir, ambil pakaian Bali. Ini segala macam. Ada tamu, kita sambut. Begitu dibuka, salesman. Bukan dagang, tapi dia sambut juga pakai tari pendet. Malam-malam juga begitu. Ngadeng ketok pintu. Maling. Maling ketok pintu. Iya ada maling. Ini ada tamu katanya. Disambut juga. Maling disambut. Disambut gitu pakai tari pendet. Nah selesai nari baru digebugin malingnya. enak. Itu tari pendet itu. Tari pendet itu petarian penyambutan. Tari untuk penyambutan tamu. Itu ada kalau di sana, di mana, di tempat-tempat turis, di tempat-tempat penarian ada. Nah, kalau itu yang tarian rame-rame, Pak. Ya, yang nggak pakai gamelan. Oh, itu taru tari kecak namanya. Oh. Tari kecak yang enggak pakai mulut. Yang nari pakai mulut nih, Pak. Saya tahu persis. Ya, yang nari itu bajunya enggak di atas enggak pakai baju, bawah pakai sarung. Oh iya. Kalau bawahnya juga enggak pakai apa-apa, striptis namanya. Iya, itu ini, Bapak. Itu tari kecak namanya. Itu di Bali memang tari kecak paling terkenal. Kenapa cuma di Bali aja tuh, Pak? Nggak pernah di Jakarta gitu. Di Jakarta agak susah menari kecak. Soalnya misal kecak itu kan banyak orangnya. Menari di pinggir jalan misalnya. Cak. Orang tuang kecak datang semua itu. Tak kayak manggil, Pak. Nah, disangka manggil tukang becak. Bapak bisa aja. Bener. Terus kita gini nih, Pak, ya. Habis itu tarian nyambut tamu, Pak. Dari situ kan kita mesti nyari penginapan, Pak. Oh iya iya. Nah, ini kita belum pernah nginep di hotel, Pak. Kita nginep di Ember Tungku aja. Gak baik. Nah, nanti enggak boleh. Gua kalau ketahuan. Bali enggak ada orang susah, enggak ada gembel. Enggak boleh. Enggak ada. Di sana orang enggak boleh jadi gembel. Habis? Hah? Habis? Ya enggak boleh bergelandang, enggak boleh di sana. Paling enggak boleh dikeluar seluruh keluar Bali, enggak boleh. Malu kota turis. Oh iya. Banyak patung-patung, enggak boleh. Enggak boleh. Ya? Nanti kalau lagi tidur disangka patung dibeli orang, enggak enak. Iya. Begitu. Itu kita penginap. Oh, penginapan. Itu cuma ada banyak. Belum tahu bagaimana mesen hotel. Oh, banyak. Itu di sana ada beberapa kelas hotel. Hotel kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. IPS apa IPA apa? Tergantung jurusannya. Ada juga STM. Ini jurusan bukan. Maksud saya itu ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang. Kita jurusan aja. Jurusan aja. Iya, makanya kalau enggak pakai bintang mahal, Don. Pakai bintang mahal. Wah, anjing kopral ada, Pak, kopral. Nggak ada, maksudnya bintang 5 tuh kelas 1 harganya mahal, misalnya sekitar 80.000, ke bawah lagi ada yang 60, ada yang 50, ada juga yang 2.000, yang 500 juga ada. Apaan, Pak? Tidurnya pakai tikar. Ada yang nggak bayar. Hotel, Pak, kita tidur sendiri aja. Ada yang nggak bayar, Pak, ya? Apa? Ada. Apa itu? Cuman pagi suruh nimba. Oh, iya, saya pengen tanya ini, Pak. Patung, Pak. Mau patung? Patung Bali, kenapa disarungin, Pak? Oh, tiap di sudut-sudut ada patung Bali di atas sarung. Nah, ini tandanya orang Bali itu sangat berbudaya. Oh, begitu, Pak. Patung saja pakai sarung. Berarti orang-orang yang mandi telanjang itu tidak berbudaya. Nah, kalau mandi kagak telanjang mah basah semua baju, Pak. Bukan, maksudnya di pantai-pantai di mandi tidak pakai baju, tidak pakai celana, telanjang bulat, itu tidak berbudaya. Patung di sana kenapa pakai sarung? Karena malu-malu. Patung malu. Malu. Buktinya apa patung? Buktinya begini, misalnya ada orang potret pinggir patung gitu ya. Ada turis mau potret di pinggir patung. Patung diam saja. Nggak berani minta bayar, nggak berani. Diam. Oh, diam. Diam, begitu dipotret, turisnya pergi, patung nggak minta fotonya, diam saja. Diam aja, Pak, ya? Oh, pendiam kalau pendiam. Inter, patung, Pak, memang pendiam sana. Itu kemarin juga saudara saya orang Bali juga begitu kan, di depan rumahnya kan ada pintunya, di pintunya tuh ada patung dua. Patung, itu dari dulu disuruh masuk nggak mau juga, Pak. Ayo patung masuk ke dalam, malu. Dia nggak mau, Pak, malu. Malu ya? Iya, pendiam. Ya, patung memang malu. Ini sih bukan yang nerangin, bohongin, Pak. Enak ya, aja. Artinya di Bali ke misalnya rumah-rumah pakai burus dalam. Nah itu tuh, Pak. Itu kalau kita ngelihat pura-pura tuh, kita ngelihat pura-pura tuh. Jangan dilihat pura-pura, lihat betul saja. Pura-pura lain dengan pura-pura maksudnya. Ya pura kan bahasa Bali. Ya. Bahasa Indonesianya? Pura. Kalau pura-pura? Pura-pura, oh iya. Lain. Pinteran kita, Pan. Iya. Kalau kita ngelihat pura-pura tuh, ngelihat pura. Kalau kita ngelihat rumah-rumah itu di Bali kan suka ada apa namanya, gapura apa di depan, Pak? Gapura di depan, seperti ukir-ukiran. Ukir-ukiran. Oh iya, memang di setiap rumah wali selalu ditaruh gapura. Kalau ditaruh macan nggak ada orang datang itu. Baru gitu aja marah, Pak. Apalagi yang bisa saya terangkan? Ini nih, kalau di Bali itu, lu nanya juga dong lu. Saya belum ada. Pak, kalau misalnya saya nanti di sana kelaparan, saudara bapak ngasih makan saya enggak, Pak? Oh, kelaparan beli makanan banyak di sana. Masa sih? Wow, makanan apa aja ada di sana. Apa aja itu, Pak? Makanan kuda juga. Misalnya, ada makanan kalau itu di sana pakai agak Inggris-Inggris. Chinese food. European food. Balinese food. Apa? Ya itu food-food, semua makanan. Semua jenis makanan ada. Ciput misalnya. Ciput. Enak aja kalau itu sih nggak usah ke Bali, Pak. Di dekat rumah saya, di dekat sawah ada ciput. Bro, sekarang saya nanya situ, panya situ. Nanti dimarahin saya. Ya lu kalau misalnya ngenteng-ngenteng nanya gua, jangan nanya dia, malu-maluin lu. Enggak, soal-soal di sana kalau bayar ini, bayar-bayar apa masih pakai rupiah apa? Pakai duit negeri. Goblok kejadian. Oh, di sana macam-macam boleh pakai duit-duit asing boleh. Misalnya duit apa? Amerika. Dolar. Dolar. Duit Prancis, Pak. Prancis. Frank, Frank. Yang ada dengan Frank. Prancis. Halo, Frank rupiah kelontang. Itu artinya duit Prancis banyak bener. Tumpah. Iya, iya. Duit Prancis. Terus kalau duit anu India. Rupe. Kayak Indonesia ya? Sama, rupe. Kayak Indonesia tambiah. Oh, itu karena duit Indonesia agak acuh. Rupiah. Duit acuh namanya. Iya, iya. Mau naik mau turun kursnya masa bodoh. Kalau ini duit Filipina. Itu peso. Peso. Hah? Peso. Peso. Kalau duit Filipina namanya peso. Peso. Golok kemana itu? Itu duit kecilnya peso. Iya. Golok duit gedenya. Kalau duit kecilnya silet, paku payung. Ngerti uang. Enak aja. Kalau ini duit Inggris. Inggris. No. Kalau duit Inggris tuh, kalau seingat saya itu Pak ya, persneling. Persneling dulu salah. Habis? Kopling. Duit Inggris bukan persneling, bukan kopling. Apa? Kalian ini salah. Apaan? Westerling. Lu lagi yang aneh-aneh aja. Jangan belagu nih kayak gue dulu contohnya. Ya, saya belagu. Dulu Pak, nih Pak Ketut nih. Saya dulu kok sok belagu nih, zaman sok belagu. Belum pakai nanya-nanya, soal ke hotel Pak. Oh, malu bertanya. Malu bertanya sesat di kamar. Saya ke hotel. Hotel. Belagu aja saya masuk restoran. Wah, namanya belagu kayak orang kaya. Orang-orang pakai jas, saya pakai jas hujan. Tahun tanggung saya duduk di restoran. Menu. Daftar makanan. Daftar makanan. Segera nama teman. Bukan. Menu. Bukan. Ada teman saya orang Bombay namanya Manu. Bukan menu. Oh iya iya. Dia datang nih. Datang dia lihat. Gua lihat tuh. Wah, bahasa Inggris semua Pak. Gue udah menunya, udah pernah makanannya. Daftar makanan bahasa Inggris semua. Cuman saya gengsi dong. Gengsi. Gak mau nanya, saya malu. Saya tunjuk aja. Nih. Gak lama datang. Retak-retak-retak datangin. Acar. Dibang acar aja, Pak. Tapi saya berhubung malu. Saya bilang, cuman acar aja, Pak. Iya, saya emang senangnya acar. Makan aja saya habisin, Pak. Mules-mules dah. Makan, tenang. Habis itu saya mikir aja. Ini kapan gue makan yang enak di hotel nih. Lihat ada orang bule, orang barat. Makan daging-daging bistik apa namanya? Betul. Daging pakai kentang. Bistik apa namanya? Ya. Bestek. Bistik. Hah? Bestek. Bukan bestek, Don. Pondasi. Enak aja. Bistik. Bistik. Bistik aslinya. Bistik. Saya susah gak mau. Sama. Aku juga susah. Lihat, wah makannya enak bener tuh. Apa namanya saya bingung. Oh, enggak lama tuh orang asing bilang gini. More. More. Iya. Yeah. Minta lagi. More, minta lagi ya. Barangkali saya belum tahu artinya. More. Datang lagi bistik. Wah, saya bilang, "Oh, namanya More nih." Kan pas senang aja pelayan, sini lo. More. Datang acar lagi. Oh, soal dibuat-buat nih, Pak. Apa saya ingat kalau di Bali kan banyak orang bule, Pak ya. Betul. Oh, itu saya bisa ngelihat, Pak. Oh, bisa lihat. Saya bisa lihat. Ini orang Amerika, ini orang Prancis, ini orang Jerman. Dari mana? Dari caranya dia mabok. Tuh. Oh, kalau dia mabok bisa kelihatan. Oh, bisa kalau dia teler bisa kelihatan. Nah, saya mah orang sering teler. Saya tahu. Misalnya, kalau dia maboknya pidato. One, Roger. Orang bule mah Roger melulu Pak ngomongnya. Iya, Roger, kopi. Itu pasti orang Amerika. Kalau maboknya Pidato orang Amerika. Kalau misalnya maboknya nangis, sedih. Nangis bersajak. Sedih. Bersajak. Pokoknya yang romantis. Orang India. Orang India. Di filmnya kan juga kita bisa lihat tuh. Iya. Ini sih, orang lagi perang aja nggak boleh ngeliat ini. Gak boleh ngelihat pohon. Begitu ada pohon, dia langsung nyanyi deh. Ini hal. Memang. Orang yang dia gak boleh lihat pilar juga itu. Pilar apa tuh, tembok-tembok tinggi langsung. Kaha ini. Iya. Oh, filmnya. Filmnya. Filmnya. Ah, itu orang India. Orang India. Nah, kalau yang marah-marah. Marah-marah. Marah-marah. Let's go. Orang Itali. Itali. Oh, mabok. Temperamennya tinggi. Temperamennya tinggi. Panas. Lain sama orang Indonesia kalau mabok, Pak. Oh, mabok lain. Kalau orang Indonesia mah maboknya paling hebat, Pak. Lain semua kalah. Orang Indonesia kalau udah mulai mabok nih, set, mula-mula dia lari-lari kecil. Olahraga supaya menghilangkan mabok. Jogging. Apa namanya? Lari-lari di tempat. Lama-lama ngiterin meja. Lama-lama ngiterin restoran. Jauh-jauh buron. Gak bayar minumannya. Tuh, orang Indonesia tuh. Itu bukan mabok, namanya nembak. Nah, Don. Yes. Jadi juga kita ke Bali, Don. Kapan? Lah, lu nya ngajak. Kapan lu nya ngajak ke Bali? Masa sih ya? Iya, ini susah nih. Ya deh. Jadi kita mesti siap-siap kalau kita mau ke Bali, siap-siap. Oh, benar saya gak? Sudah siap. Udah siap? Sudah. Lu mau bawa apaan aja? Semua sawah saya sudah saya jual semua. Untuk sangu. Sawah lu jual? Iya. Ntar pulang dari Bali makan apa lu? Makan beras. Kalau makan batu itu burung dara. Makan beras, beras godok dulu, makan nasi. Bukan maksud gue, udah siap-siap belum, kita mau ke Bali, kan kudu mesti ada yang kita mau bawa. Misalnya kita mau bawa sangu. Iya, tadi saya sudah jual tanah, jual sawah. Kalau kan saya... dimana-mana, kalau sangu ya, sangu kalau misalnya orang piknik, bawa tuh bawa nasi, bawa minum, teh, sirup. Lu mau bawa tanah bakal apaan? Nah, daripada saya bawa nenek saya repot. Kalau nenek, lu mah masih enak dibawa. Ya enggak? Bukan ada dia apa? Suka kenceng di mana-mana. Oh, jangan-jangan. Malu. Loh, di Bali mah tempat-tempatnya karpet semua, Don. Iya. Yo, internasional Bali kan kota internasional. Ah, kalau gitu saya enggak pakai sepatu aja. Pakai karpet tuh ya. Di sono banyak tangga jalan. Tangga berjalan tuh, tangga yang berjalan sendiri. Hah? Tangga yang jalan sendiri lu kagak pakai sepatu kejepit lu. Mau jempol lu gede sebelah. Bukan begitu, maksudnya apa? Ya iya, misalnya bawa, ini susah sih lo kalau ini. Orang mah kalau keluar kota mau bawa koper, Don, jarang bawa ransel. Bawa ransel camping tuh, lu, aduh. Ya deh, saya sudah bawa sarung. Wah, sarung. Kan di Bali musim salju. Wah, di Bali gak ada musim salju, Mas Dono. Di Bali ada musim tekokak. Oh, iya. Lu lagi bawa sarung, orang-orang bawa jaket, lu bawa sarung. Aduh, ilah noraknya ketahuan bener, makanya jadi orang jangan norak. Loh, tapi sarung itu serba bisa. Bisa untuk kerudungan, bisa untuk nyolong. Wah, bisa. Begitu, enak. Bukan nyolong. Iya kan ada kambing di jalan, masukin sarung. Gitu. Sarung gunanya bukan bakal nyolong. Nah, bakal apa? Sarung ya? Bakal nutupin. Nutupin apa? Ya apa kayak ditutupin pakai sarung. Lu pakai nanya amat lu enggak usah nanya lagi. Iya, emang kalau enggak ditutupin suka dipatok ayam. Iya. Ya kalau beras, ya. Misalnya beras kudu tutupin pakai sarung. Oh iya. Kalau misalnya ada sarung tutupin pakai sarung biar jangan dipatok ayam. Iya pokoknya. Terus lu bawa apa lagi lu? Bawa apa ya? Saya sudah kan musim salju di Bali ya. Saya pakai sudah bawa sepatu ski. Sepatu yang panjang itu. Lu belagu amat lu sepatu ski. Ini lu sekolah aja pakai sepatu bola. Lu pakai sepatu ski. Ilah. Di Bali enggak ada musim salju udah gua bilang. Lu pakai bawa sepatu ski lagi lu. Waduh lah kalau gitu gimana ini? Lu sepatu atuh dibeliin nenek lu sampai sekarang belum habis. Lah siapa yang mau ngabisin? Kalau saya ngabisin sepatu kan repot. Lagi orang kalau pakai sepatu taruhnya di kaki, Don. Iya. Bukan di tenteng. Lu mah sepatu biar awet ditenteng dari tahun. Lu gue kalau gue hitung-hitung dari tahun 23 sampai sekarang sepatu bot aja lu. Sama aja masih lu. Enggak, sepatu bot enak kalau kita misalnya kehujanan, kemasukan air suaranya wek wek wek. Itu asik lu. Nggak enak, Don. Nggak enak, gampang lecet. Hah? Gampang lecet. Kalau isi air nggak lecet. Siapa yang mau isi air? Kehujanan? Keriput kaki. Oh iya iya. Kebanyakan air loh, baru tahu. Ya pokoknya begitu, terus saya sangu sudah bawa uang sudah. Bawa duit? Iya. Jangan jangan tanggung-tanggung bawa duit, berapa lo bawa? 2.000 2.000 Yo, ke kalender aja kagak cukup 2.000 perak, Don. Lah, cukup nanti kalau tidak kita beli kuaci. Bisa makan sebulan kuaci, coba. Ampun, lu gua makan biasanya yang hebat-hebat, Don. Gak biasa dimpanin kuaci. Kenapa? Makan apa? Makan apa? Capcay. Tuh, gua saya makan. Juga cap jempol. Gua makan. 3 cap jempol habis. Begitu. Lu tahu ini enggak? Tahu gardu listrik tahu enggak? Gardu listrik. Gua tahu. Pernah ketiban gardu listrik belum lu? Hah? Lu ketiban gardu listrik mati kagak kesetrum lu. Kok marah sih? Ya lu yang enak-enak aja dong ngomong dong. Ya pokoknya begitulah. Terus tapi saya mau ini sih, sebelum ke Bali saya mau daftar sekolah dulu dah. Lu nih. Aduh, lu kalau daftar sekolah mau masuk bagian apa? Aduh, lu enggak ada yang mau nerima sekolah. Tapi sebenarnya saya udah masuk keluar lagi, enggak enak ya. Kenapa? Universitas terbuka. Universitas terbuka. Universitas terbuka ya, saya masuk angin. Nih, begini nih, orang bodoh belaga pintar begini nih. Kenapa? Universitas terbuka tuh maksudnya. Iya, iya. Gua tahu enggak? Universitas terbuka. Makanya kalau enggak tahu nanya sama yang pintaran nih. Gua bagaimanapun juga gua persoalan internasional tahu semua. Iya. Universitas terbuka itu artinya universitas yang bisa menerima dari segala jurusan. Sesuai dengan yang sudah dipersiapkan kan, SMA sekarang udah dipersiapkan bisa masuk universitas terbuka, misalnya IPS, IPA itu bisa masuk kemana aja. Segala jurusan masuk ya? Nah. Wah, terminal kalah itu. Iya. Bener gak lu gue bilang? Bodoh jangan nyeletuk. Nih, kalau universitas tertutup, itu universitas bilik semua. Salah ya? Salah. Lu salah geli sendiri. Nih, universitas tertutup tuh. Yeah. Ya pokoknya yang kayak yang udah-udah. Jadi yang cuman IPS cuman bisa masuk ekonomi, fak-fak sosial seperti misalnya sastra, tuh, hukum, karawitan. Karawitan enggak ada keremian, tahu enggak? Kok keremian? Lah iya. Lah lu karawitan. Ya ada sekolah belajar gamelan namanya sekolah karawitan. Iya toh? Benar. Ya udah sekolah gitar-gitaran, sekolah musik. Kalau sekolah drum-draman, di masjid. Begitu. Buat sahur. Sekolah drum-draman. Apa? Beduk. Oh, beduk. Iya. Lain sama drum. Ya. Terus. Nah, itu. Nah, kalau sekolahnya yang terbuka kagak, tertutup kagak, itu yang kalau lulus jadi kiper. Hah? Sekolahnya di pinggir lapangan. Gua kesel bener nerangin lu. Iya, tapi ya enggak, wong sekolah terbuka masuk kan. Wong sekolah tertutup aja banyak yang bocor. Apalagi terbuka. Nah iya, semuanya hancur, lepek. Sekarang kita ngomong-ngomong, kita mau ke Bali mau ngapain sih? Lah, lu ngajakin gua mau ngapain? Lu ke Bali mau ngapain? Gua tanya sekarang, lu mau ke Bali mau ngapain? Lu jangan nanya gua. Gua mah udah pernah ke Bali. Masa main takumpet aja di Bali? Jauh kan? Bukan, ya sekarang gua tanya elu. Lu ke Bali mau ngapain lu? Baru kabar-kabar orang sih, saya pengen lihat orang telanjang. Waduh. Telanjang. Kalau mau lihat orang telanjang mah enggak usah ke Bali, Don. Sebelah rumah gua tuh. Wah, ada orang telanjang. Kalau waktunya mandi. Ya gua dari ngintip. Yang muda sampai nenek-nenek lu lihat telanjang semua. Iya, cuman gua ngintip diketok Pak RT. Sembarangan. Mau ngeliat orang telanjang lagi, ngapain lu ngeliatin orang telanjang? Tapi saya pernah ya lihat orang telanjang di pantai gitu. Katanya kalau mau lihat, kita harus ikut telanjang. Jadi kita kalau ngeliat orang telanjang, mesti ikut telanjang? Iya, kalau tidak ya, kalau tidak, itu ini, apa namanya, orang yang telanjang malu. Kelihatan, wah diliatin gitu, gak enak. Kita ikut telanjang pura-pura rame-rame sama dia gitu. Saya pernah saya telanjang, buka celana, buka baju. Tahu-tahu orang lain pada ngeliat saya. Bukan lu nonton orang lain. Iya. Ya pasti ada yang aneh lu. Aneh apa? Aneh pasti lu. Kalau enggak bakalan orang ngeliatin seragam. Hah? Semua iya orang seragam ngeliatin lu semua kagak bakal. Padahal saya enggak bodong lu, padahal sumpah. Bodong enggak? Iya, Pak. Ini pantat lu burik kali. Sembarangan burik. Udah dah. Pokoknya ke Bali kita kan mau berdharma wisata. Apa? Oh, berdharma wisata. Ya. Piknik. Piknik. Wisatawan. Wisatawan orangnya. Oh, wisatawan orangnya. Kita wisatawan. Wisatawan. Balinya dharma wisata. Wisata. Ya bukan. Bukan ya? Bukan. Tahu itu gue bingung itu, bingung. Tapi sebetulnya apa sih Bali ada apanya sih? Di Bali sebenarnya, nih, kalau mau tahu, di Bali itu danau. Danau-danau kayak Danau Batur. Orang di sana banyak orang Bali. Terus, hah? Banyak orang. Iya, di Bali kan banyak orang Bali. Terus. Di Bali banyak orang Betawi lo gejita tuh. Tapi saya dengar-dengar baca buku katanya Pulau Bali dikelilingi pantai. Pulau Bali dikelilingi pantai. Ya kalau pulau di mana-mana kelilingnya pantai, Dok. Duh, belum pernah ada di pulau itu dikelilingin pohon salak, belum pernah ada. Kagak ada yang mau masuk. Iya. Marah terus lah. Lu juga nanyanya gak karu-karuan sih. Katanya yang enteng-enteng tadi suruh nanya. Ini yang enteng-enteng. Tuh, kapuk tuh enteng. Iya, jangan marah terus. Sangsot juga lu. Gua jujur juga lo. Hah? Gua jujur. Lu, gua pidi lu. Gua panas dah. Nih, ya. Kita ke Bali, Bali. Gimana jauh. Kita mau kompak kalau kita berantem di sini di Bali nanti? Lebih banyak berantem sekarang daripada berantem entar. Oh ya, di sana nggak ada yang misain. Nah, di sana mau dipisahin siapa lo? Mak jauh, bapak jauh. Kita berantem terus capek. Capek. Berarti paling sendiri malu. Berantem terus. Ya, paling tidak yang mati situ. Wah, kagak bisa dong. Terus. Nih, sekarang kita ke Bali. Ya. Ke Bali kita mau berdharma wisata. Iya. Sekarang kita mesti mikir transportasi. Itu apa transportasi? Lu kagak tahu transportasi? Belum. Wah, bener-bener kebangetan lu. Heran bisa hidup gak tahu transportasi. Iya, apa-apa. Napas tau gak? Napas tau. Tau kan artinya tahu, napas? Tahu. Nah, kalau transportasi emang napas lain. Oh iya. Pinter dia. Susah ya. Nih, gue bilangin. Kita mesti milih alat transportasi, alat pengangkutan. Kita ke sana mau naik apa? Naik kapal terbang. Enak cepat naik kapal terbang. Soalnya saya mau nanti kalau lewat di daerah saya, biar ibu saya di bawah lagi nyapu, saya ada tenda dadah. Gitu. Iya, kalau dia enggak nengok saya bilang sama pilotnya, "Pak pilot, mbok diklakson." Iya. Pasti nengok dia. Kebangetan bener lu. Kenapa? Lu belum pernah naik kapal terbang, jangan pengumuman, Don. Kenapa ya? Kapal terbang mana ada klaksonnya? Wah, ada. Gimana kalau nggak ada klaksonnya? Gimana dia mau ngedahuluin kapal terbang lain? Goblok bener, di. Aduh. Kapal terbang kan salah satu angkutan umum. Alat angkutan umum, kapal terbang. Nah, itu lu lihat dong, di bis juga ada. Sesama pesawat terbang dilarang saling mendahului. Begitu kok. Jadi nggak usah pakai klakson, dia tetap aja iring-iringan. Nanti kalau lapangan terbangnya kelewatan, kalau dia nggak klakson, yang di bawah nggak ngerti. Ya kalau namanya kapal terbang, di mana-mana orang yang terbang itu, kalau yang terbang itu, kalau kelewatan main celok aja di mana. Gitu. Marah lagi. Agak tahu. Makanya nanya kalau belum tahu. Ini dari tadi nanya terus. Itu ada belum nanya lo sih dari tadi. Ngapain saya? Takon. Nih, gue bilangin. Kita mesti misalnya milih kereta api. Ditinjau dari segi ekonomisnya, kita mesti lihat kereta api. Kenapa gue bilang dari segi ekonomis? Kereta api? Pokoknya kereta api besi semua. Bukan itu. Kenapa itu teknis. Iya. Lain, ini ekonomis. Iya. Kenapa kita pilih kereta api? Karena dengan kita membeli karcis yang murah, kita bisa macam-macam tuh dengan karcis itu. Satu karcis itu misalnya 2.000 perak. Iya. Dengan harga 2.000 perak, kita bisa ngelihat pertama, stasiun. Nah, gak usah bayar, dengan stasiun dilihat aja, bro. Masuk susah kalau kagak pakai karcis. Iya, terus. Kedua, bisa naik kereta. Iya, benar. Ekonomis tuh. Orang gemblong juga tahu. Iya, naik kereta. Kita naik kereta. Tuh, ekonomis. Di perjalanan kita bisa lihat pemandangan dari segi alam. Nah, kalau jalannya malam? Cuma 2.000 perak, ah? Kalau jalannya malam? Kalau jalan malam sih nggak usah naik kereta, Don. Jalan kaki aja, adem. Kok begitu? Protes. Lu kalau protes, diam-diam aja. Bisik-bisik aja. Nah, nanti situ nggak denger. Ya, lo jangan sampai ketahuan orang banyak. Malu gua. Oh, iya. Ya? Nih, itu dari segi ekonomis. Iya. Dari segi kesehatan. Ada. Kenapa milih kereta api? Dari segi kesehatan memenuhi syarat. Gimana? Lu bayangin aja kalau kita naik kereta api itu pasti sehat. Lu bayangin ya, kalau misalnya kita jalan kaki dari sini ke Surabaya, lari-larian. Loh, bener napas lu tinggal dua, abis sampai sono. Tapi juga nggak sehat. Nggak sehat itu. Tapi ada juga naik kereta api nggak sehat. Habis? Kalau satu gerbong kentut semua, repot. Nggak bisa napas. Satu gerbong nggak mungkin kentut bareng-bareng, nggak mungkin. Kudu colek-colekan dulu. Iya, nggak usah bareng, jaraknya satu detik. Nah, satu detik. Kalau jarak satu detik, itu udah 5 detik. Kalau jaraknya satu detik, semua orang kentut. Cerut! Gitu, iya. Enak aja lo. Udah itu transport. Iya. Nah, sampai sono. Bahaya. Sampai sono, apa? Saya pernah baca buku, banyak londo. Londo apaan? Londo itu, londo yang kulitnya putih, rambutnya pirang. Belanda. Londo Inggris, Londo Jerman, begitu. Belanda Inggris, Belanda Jerman. Kalau Belanda mah Belanda aja, Don. Masa, Ci? Kalau Belanda, Belanda aja. Inggris, Inggris. Amerika, Amerika. Jerman, Jerman. Makanya kalau soal orang asing, lo tanya gue nih. Kalau yang pernah berhubungan sama orang asing kan gue. Lu mah sekeliling lo doang. RT, RW. Lewat dari RW ke sasar lo. Coba kalau lo tak orang asing, bahasa. Kalau bahasa? Kita bisa ngeliat orang asing dari mana, dari bahasanya. Bahasanya? Dari bahasanya kita bisa lihat. Orang Argentina. Bahasanya gimana? Orang Argentina nih, kalau maksudnya, esta cuando de la mi vida le mondo, tuh Argentina tuh, misalnya nama orang. Kan, Dolores. Res. Nah, tuh ada O sama SS, itu Argentina deh tuh. Dolores. Tuh. Artinya? Artinya nama orang. Dolores nama orang? Iya. Res. Ya? Yeah? Res. Dolores. Nah, itu kalau to. Nah, itu lain. Itu pedo. Itu bukan di Argentina. Di Cibinong. Kok ada terkenal sana dodol ada sana Cibinong. Iya. Nah. Kalau Inggris. Wah. Inggris? Iya. Wah. Inggris tuh biasanya asmang. Orang-orang kayak ketawa-ketawa kayak orang ketawa kumur-kumur gitu. Asmang, Roger. Ya. Pokoknya ada Rogernya juga Inggris ya. Itu ngedumel apa ngomong? Hah? Jangan. Kapan kita cuma nandain, bodo amat. Dia mau ngedumel, mau maki, mau bodo amat. Kita jadi nanti kalau saya ketemu orang Inggris, saya deketin, terus saya ngomong, zan. Terus, jawabnya ada apa? Ada orang Inggris itu. Roger. Gitu. Oh. Kalau dia nggak bisa jawab, Inggris bodoh? Inggris bodoh. Terus? Kalau orang Jepang. Wah. Orang Jepang biasanya model-modelnya ngeden. Kalau gitu padahal kakek saya bukan orang Jepang loh. Suka ngeden juga. Cuma bukan mau ngomong Jepang itu mules. Iya. Ya. Itu terus dari makanannya juga bisa. Bukan, makanannya orangnya sebelum makanannya dulu. Kalau orang India. Nah, kalau orang India biasanya kepalanya godek-godek tuh. Ini mau mati jauh. Kepalanya begitu tuh. Kayak anak-anakan Jogja, tau gak tuh? Yang di belakang mobil ditaruhnya tuh. Cek, wong. Kayak gitu tuh. Iya. Terus kalau, ini gue tahu nih. Orang yang ya. Enggak pernah ngomong. Orang kulit putih juga. Saya pernah lihat. Di situ di Jalan Sabang. Dia celingak. Belum, celingak kiri, celingak kanan. Bingung diem lagi, celingak lagi, celingak kiri. Orang apa itu? Itu ada dua yang orang kayak gitu. Apa itu? Jadi diem lama, celingak-celinguk, bengong, celingak lagi, celingak lagi, bengong. Itu ada dua orang kayak itu. Orang satu orang bingung. Iya. Nah, yang kedua, maling. Masa ada orang kulit putih itu maling? Itu mah bukan ngomong, Don. Ini kan pakai ngomong, itunya godek-godeknya. Nah, sekarang makanan. Makanan tuh biasanya kalau misalnya seperti di Rumania. Di Rumania itu kita kenal ada makanan model-model bakmi gitu. Namanya spaghetti ala Rumania. Salah, Bro. Hah? Habis kalau spaghetti Italia. Ya Italia sama Rumania dekat, Don. Dia tinggal pindah doang, emang suka pindah spaghetti. Lo kalau ngomong dari dulu, lo gue salah, udah ketahuan gue salah, lo diem aja lagi. Iya, dia emang dari Italia dia. Italia terkenal mie bakso tadi ya. Hah? Mie bakso. Tadi apa? Spaghetti. Oh, spaghetti ya ya. Nah, kalau Belanda tuh terkenal keju. Jadi dibilangnya keju ala Belanda. Keju ala Belanda. Ala Belanda. Kalau Amerika ada roti tuh yang pakai kayak itu daging. Hamburger ala Amerika. Wah, hamburger ala Amerika. Hot dog ala Amerika. Wah, hot dog ala. Hot panas. Dog anjing. Dog anjing. Anjing kepanasan itu. Bukan lain lagi. Nah kalau ada ini nih nasi sama air putih sama kecap doang, itu namanya makanan ala kadarnya. Nah, yang simpel banget begitu doang. Agak ada negara yang makanannya begitu. Nah, sekarang kita juga bisa lihat dari ini warna-warna kulit asing atau ini deh pakaian deh. Pakaian. Pakaian. Pakaiannya pasti semua orang kain. Itu pasti. Iya, cuman kan modelnya lain-lain. Lain-lain. Kayak misalnya Amerika itu terkenal dengan pakaian rompi, koboi. Iya. Kalau orang pakai rompi kayak koboi, Amerika aja pasti. Teman saya suka bilang, rompi, gitu apaan? Merumpi. Apa lain. Itu? Itu artinya tahu, gue juga baru dengar. Oh, itu Amerika begitu. Kalau India. Kalau India sari. Yang pakaiannya lebar bener tuh dilibet-libet-libetin. Uang jahit di sana mah enggak ada yang laku, Don. Oh, dia mah beli cita langsung libet-libetin aja dia mah. Beli satu bal. Satu bal. Buat. Jadi pakaian anak kecil doang.